Mitra Bisnis, kalangan pengusaha menolak keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang menetapkan upah minimum DKI tahun depan sebesar 2,2 juta atau naik hampir 50% dari upah minimum tahun ini sebesar 1,5 juta. Pengusaha siap menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena penetapan upah tersebut tidak mendapat persetujuan dari pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Pak Thomas, apa komentar Anda soal besaran upah baru ini? Memang masalah upah ini kan selalu menjadi masalah di masing-masing provinsi dan masalah nasional. Karena penentuan UMR itu akan diadakan antara bulan Oktober, November. Dan di situ selalu diwarnai dengan adanya demo, ada mogok, dan juga adanya semacam unjuk rasa. Nah, penentuan UMP atau UMR ini biasanya kan berdasarkan KHL, hidup layak ya. Sehingga tahun ini kelihatannya Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja ingin KHL ini dikalikan 1,22, artinya lebih dari normal. Nah, ini tentu akan menjadi masalah buat pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang skalanya menengah dan kecil. Karena mungkin untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang tenaga kerja yang tidak terlalu banyak karena dia menggunakan alat, maka angka kenaikan ini mungkin masih bisa ditolerir ya oleh mereka. Tetapi untuk industri-industri yang menengah, bahkan industri padat karya yang biasa menggunakan, ini menjadi masalah. Kan saya khawatir kalau ini tetap ditetapkan seperti itu, maka bisa terjadi ya industri-industri banyak yang melakukan relokasi. Satu contoh, pabrik tekstil di daerah Boyolali itu punya pabrik di Jakarta. Ya, karyawannya ada 7.000. Nah, beda UMP ya di Jakarta dan sekitarnya dengan Solo dan sekitarnya itu sudah banyak sekali. Sehingga dia sekarang membangun pabrik di sana. Dan itu akan buat suasana tidak baik. Tapi di sisi lain pihak, sebenarnya angka kenaikan ini menurut saya karena adanya kenaikan inflasi yang rata-rata itu 6%. Harusnya memang kenaikan UMP dari tahun ke tahun itu biasanya berkisar di antara inflasi plus ya antara 10-15%. Jadi kalau kali ini kenaikan 50%, saya agak sedikit khawatir bahwa nanti akan terjadi protes. Dan apa yang diputuskan oleh pengusaha untuk menggugat putusan Dewan Pengupahan, saya pikir itu adalah jalan yang paling baik ya, karena secara legal, secara hukum kita bisa memasukkan dan itu akan menjadi keputusan. Kalau itu memang nanti diputuskan sebelum akhir tahun, maka per Januari keputusan itu bisa dianulir. Nah, tentu ini menjadi pekerjaan rumah juga buat gubernur baru maupun Dewan Pengupahan maupun juga dari Dinas Ketenagakerjaan serta asosiasi-asosiasi yang ada di DKI untuk merundingkan ini dengan cara yang baik. Tidak perlu harus ada demo, tidak perlu ada lockout, tidak perlu harus ada semacam unjuk rasa ya. Karena kita menjelang hari Natal, tahun baru, kita menjelang Imlek ya, kita perlu produksi sebanyak mungkin supaya kita bisa menaikkan produktivitas sehingga daya saing kita tetap akan bisa lebih baik. Lalu Pak, ada indikasi keputusan upah minimum provinsi DKI ini merupakan hasil kong-kali-kong dari pihak-pihak tertentu. Bagaimana menurut Bapak? Jadi begini, saya juga mendapat laporan ya bahwa ada beberapa kabupaten di sekitar Jakarta ini saling nunggu. Umpamanya Kabupaten Bogor itu memberikan semacam surat jawaban kepada para pengusaha bahwa dia masih menunggu keputusan dari Bekasi. Nah, Bekasi mungkin juga masih melihat bagaimana dengan DKI. Jadi ini masing-masing kepala daerah ini juga saling lempar tanggung jawab ya untuk mendapatkan hal yang terbaik. Menurut saya ini kurang-kurang baik karena seharusnya penentuan daripada KHL ataupun UMP itu sangat tentukan daripada kondisi masing-masing kabupaten atau masing-masing daerah ya. Pokoknya DKI sebagai provinsi, maka berapa kehidupan kelayakan hidup ya yang layak di Jakarta itu berapa, di Bogor sendiri, di Tangerang sendiri, di Bekasi sendiri. Sehingga harusnya masing-masing kabupaten itu mempunyai Dewan Pengupahan maupun punya tripartit. Kalau itu dilakukan lebih baik, tapi kan kelihatannya sekarang ini karena mungkin masalah-masalah otonomi daerah ya, sehingga masing-masing kabupaten ini saling nunggu. Bogor menunggu Bekasi, Bekasi nanti melihat apa yang terjadi di DKI, mungkin juga nanti masalah Tangerang. Nah, menurut saya ini satu hal yang kurang baik ya kalau saling tunggu dan saling membandingkan. Tetapi memang di satu pihak perbandingan antar daerah yang berbatasan ini memang sebaiknya tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi nanti akan terjadi mengalirnya tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain. Jadi ini juga menjadi masalah sehingga Jabodetabek sekitar ini harusnya juga juga sudah koordinasi antara Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI maupun Gubernur Banten, sehingga tidak perlu nanti ada demo-demo karena juga demo ini akan merembet dari satu kawasan industri atau dari Bekasi nanti ke daerah DKI, DKI nanti ke Bogor, itu tidak baik buat industri secara nasional. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Saya Wendy Lim.